أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Tuan Haji Makno selaku pengacara majlis, pengurusi majlis pada malam ini. Sahabat sesudara Ghazali, rakan-rakan jemaah yang dikasih sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf kerana lewat hadir. Sebab tu jam 7.30, 7.45 sampai. Tapi kebetulan hari ini ada majlis di Hulu Selangor. Jadi kalau kira perjalanan tu dah boleh jamak tu, jauh lah. Bertemu dengan masyarakat dan kawan-kawan Felda di sana, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan peneroka Felda. Yang Felda ni kena banyak berita sekirah agak sebab kurang faham lagi. Jadi saya baru ni bertemu dengan Ustaz Samsul. Dia ceritalah masalah kekeliruan tu. Saya pun ketawa lah, saya kata baguslah kurang-kurang ada dua ketua Angkatan Muda. Tak adalah teruk saya nak kena ceramah setiap malam. Ada pengganti. Kebetulan saya dengan dia di Perlis hari itu. Sesudah yang dikasih sekalian, saya pada malam ini ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang apa yang sering saya sampaikan, iaitu formula ke Putrajaya. Ada orang tanya banyak bagaimana kita nak rangka suatu kaedah yang boleh diterima oleh kesemua masyarakat. Malah formula masyarakat majmuk ini, ya, ada orang Islam, bukan Islam, dalam Quran disebut syu'uban wa qaba'id dita'arafu. Allah Ta'ala wujudkan, ciptakan berkabilah, berbangsa-bangsa ini bertujuan untuk berta'aruf, berkenal-kenalan. Dan keseluruhan proses ini dilengkapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah terakhir beliau. Ya, ini saya sering sebut, khutbah terakhir ini sebenarnya formula yang Nabi Muhammad SAW telah cadangkan lebih dulu lagi. Bagaimana nak mengatur masyarakat majmuk, yang mana kita semua sudah maklum masyarakat di Yathrib kemudian menjadi Madinah itu pelbagai kaum, dan kemudian di Mekah itu juga pelbagai, ada Yahudi, ada Nasrani, di peringkat bangsa Arab pun ada beberapa kabilah yang lain. Jadi kepelbagaian itu sebenarnya telah diraikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya malam ni saya nak kongsi dengan saudara apa dia khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, di mana khutbah ini disampaikan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di lembah Uranah, di apa tu, gunung Arafah, di mana Rasul beritahu, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, ini yang pertama, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu. dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Itu yang keempat. Yang kelima, Nabi sebut Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Yang keenam, berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Yang ketujuh, wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik, berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarkanlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikan zakat daripada harta kekayaan kamu, kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Dan ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaknya orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah bahawasanya telah ku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Jadi selepas khutbah ini Nabi sebut, unta Nabi menangis. Unta dia faham. Barulah bila Saidina Abu Bakar melihat unta itu mengalir ke air mata, barulah Saidina Abu Bakar pun menangis. Di kala itu umat Islam semua bergembira kerana telah sempurna al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah tak bagi Allah di Rasul sebut dengan cukup jelas telah sempurna dah agama ini. Jadi saudara, bila orang tanya apa formulanya, inilah formula yang telah kita huraikan. Yang mana Nabi sebut dengan cukup jelas. Soal amanah, soal jangan kita anai orang yang kita zalimi orang, soal bahawa dalam urusan ekonomi diharamkan riba, dalam urusan kita dengan wanita, jaga wanita ini, itu human rights, mana hak asasi wanita itu mesti diikuti, mesti ada panduan di dalam Al-Quran dan Sunnah. So ini perkara-perkara yang mana telah Rasulullah SAW sebut daripada awal lagi. Kalau jaga benda-benda penting ini, maka sudah pastilah masyarakat itu dan kemudian yang membentuk sebuah negara yang disebut dalam Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang kadang-kadang kita lihat dalam konteks semasa lah, dalam konteks negara kita ni, kita perhalusi betul-betul ada tak semua ni kita buat sekarang ni. Kita ambil daripada yang awal lagi, anggap jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah yang suci. Berapa ramai di kalangan pemimpin-pemimpin sekarang ini yang menjadi kerajaan, ialah kita tazkirah ni bukan soal tazkirah untuk ibadah saja, tak? Ya, saya malam ni bagi tazkirah siasah lah. Ataupun dalam bahasa Melayu dia tazkirah politik. atau ringkasannya Tazkipol. Ada ringkasannya tu masa saya di Jakarta tu. Dia bagi tazkirah tu ni Tazkipol. Saya puas Tazkipol ni apa? Apa tazkirah politik. Kalau kita tidak mengasingkan politik suku, agama suku, ini yang disebut. Jadi kalau kita tengok betul-betul soal harta orang Islam ni, jaga tidak? Kita ambil yang terbaru sekarang ni, soal zakat. Jaga tidak pemimpin-pemimpin kita ni tentang soal zakat ni? Suatu yang kita sebut soal ketidakadilan itu ialah, dan tidak mengikut syarak itu ialah apabila wang zakat itu yang sepatutnya orang yang dilantik untuk menjaga wang zakat itu seharusnya menjaga dengan penuh amanah supaya orang-orang Muslim, orang-orang Islam di Malaysia ini khususnya mendapat manfaat, tetapi tidak dijaga dengan baik. Bila saya teliti ucapan dan pandangan-pandangan dalam khusus bab bahawa ni, bila Datuk Jamil Khair sebut soal zakat itu, saya teliti betul. Sebab saya pun sebagai pengamal undang syariah, peguam syariah pun, saya nak tahu juga mungkin ada hujah-hujah yang kuat. Ya tak? Bila dia kata soal wang zakat ni digunakan untuk bayar peguam, saya cek balik ada tidak asnaf untuk bayar peguam ni. Kok ada asnaf yang ke-9, saya pun tak tahu. Asnaf ke-10 lah yang kita mengaji ni. Orang kata ilmu kita ibarat setitik dakwat di lautan, tak ada apa pun. Jadi kita mengajar belajar, ya kok ada. Bila saya semak dengan tok-tok guru saya, tak ada. Baca kitab fiqh zakat karya Yusuf Qardawi pun tak jumpa juga bab boleh bayar ni. Baik. Kemudian bila kita bawa isu ni ke tengah, bila kita tanya di parlimen, menteri atau timbalan menteri yang jaga, dia kata memang guna wang zakat. So salah lah. Dari segi undang-undang syarak, dari segi undang-undang negara, salah. Selepas tu dia jawab balik, dia kata tak, dia guna duit kerajaan. Okey lah, guna duit kerajaan. Kemudian kita tanya Amrin Buang, Tan Sri Amrin Buang ni, ketua audit negara. Audit negara, bila keluar laporan, dia kata tak, memang guna wang zakat. Ya tak? Lepas tu apa lagi? Lepas Amrin Buang, dia pun jawab, tidak. Dia kata memang kerajaan bagi peruntukan 700 ribu, dan selesailah yang tu. Baik. Selesailah duit ni, mana tak timbul isu lagi lah. Ni bukan duit zakat. Mari pula mufti wilayah beritahu, wang zakat ni boleh digunakan untuk bayar peguam. Mufti pun, ya Allah Akbar. Bukanlah saya nak kritik dia, ialah dia mungkin lebih dalam ilmu dia, tetapi dalam hal ini dia kata nak kerana atas fisabilillah. Okeylah, atas fisabilillah. Kita semak betul-betul duit itu digunakan untuk apa. Kalau duit itu digunakan untuk bayar peguam mempertahankan agama, okey, fisabilillah. Tapi kalau duit itu dibayar kepada peguam untuk peguam lawan orang yang nak menegakkan hukum Allah, itu fisabilillah tawud. Bukan fisabilillah. Tak? Di jalan terpesong lah. Nah, di satu sisi, kita ada Datuk Seri Anwar yang nak bawa kes ke mahkamah syariah. Apakah tidak ada peruntukan dalam mahkamah syariah? Ada. Apa dia peruntukan yang jelas? Ada dua peruntukan. Satu, kes liwat. Pertuduhan liwat memang ada dalam kanun dipanggil apa ni? Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Ada undang-undang dia. Kalau tidak di dalam kitab apa ni, hudud, ada di dalam undang-undang Malaysia ni. Di bawah Akta Jenayah Syariah ada. Ada tidak bab qazaf? Ada dalam kanun acara jenayah syariah. Wujud. Apakah dia punya apa ni, peruntukan dia? Dia mesti kedua-duanya umat Islam. Kedua-duanya pelakunya Muslim, boleh bawa ke mahkamah syariah. Dan Datuk Seri Anwar punya keputusan bawa kes tu ke mahkamah syariah. Saya ulas ni sebab pagi tadi kes ni disebut balik di mahkamah. Kan? Bagaimana kes di mahkamah syariah itu dilawan oleh Jamil Khair yang patut jaga agama. Sepatut dia biarlah. Apa respon dia? Dia kata kita kena tunggu keputusan mahkamah tinggi. Yang ini saya berbeza pandangan dengan dia. Sebab saya dulu belajar daripada Syekhul Kuliah, Profesor Ahmad Ibrahim, yang seluruh hidupnya sampailah tamat, sampailah dia menghadap kembali menemui Allah itu, dia berperjuangkan undang-undang syariah di Malaysia ini. Sehinggakan pada tahun 1988 dipinda perlembagaan. Mahkamah syariah dengan mahkamah yang bukan syariah, yang mahkamah sivil ini, diberikan bidang kuasa yang berbeza. Maksudnya berbidang kuasa itu apa? Maksudnya mahkamah syariah boleh bicara kes apa yang dia nak. Mahkamah sivil pun boleh bicara apa kes dia nak. Dia tak bercampur. Masing-masing ada bidang kuasa masing-masing. Dulu tidak. Terus sebelum 1988, mahkamah sivil ini mengatasi mahkamah syariah. Jadi mahkamah syariah ini gendah lah. Teruk sangatlah mahkamah syariah ini. Sehinggalah Profesor Ahmad Ibrahim itu berjuang dan mengemukakan pandangan, buat kertas kerja, bersyarah, berforum sebagainya. Akhirnya barulah undang-undang syarak itu, mahkamah syariah itu dimartabatkan di Malaysia, dan barulah timbul dua mahkamah, mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Dua-dua bebas untuk membicarakan apa jua kes dalam bidang kuasa masing-masing. Maknanya kalau ada peruntukan liwat, ada peruntukan qazaf, mahkamah syariah boleh bicara tanpa tunggu mahkamah mana-mana. Yang ini menteri yang jaga agama, dia tak faham konsep ini. Akhirnya dia kata kita kena tunggu mahkamah sivil. Apa nak tunggu mahkamah sivil? Maksudnya kita tidak meletakkan agama Islam itu di tempat yang telah pun kita letakkan dalam undang-undang negara ini. Dan akhirnya saudara, kita lihat dalam kes ini sampai sekarang tidak lagi dilaksanakan, tidak ada lagi pertuduhan. Malah fitnah terus berleluasa. Ini fitnah jalan ni. Duk serang hari-hari, duk cetak CD, bagi orang, malukan pemimpin-pemimpin kita. Itulah hari-hari sekarang ni mereka guna. Jadi kita sebagai rakyat ini, bila timbul pertikaian dan masalah ini, kita harus kembali. Kita harus kembali merujuk Al-Quran dan Sunnah. Ini yang saya mulakan dengan khutbah Nabi ini. Khutbah Wida ini memang Nabi dah nampak ada yang akan datang ni apa berlaku. Jadi dia sebut dengan jelas benda-benda penting ini. Dia tak sebut banyak-banyak. Yang penting ini dirumuskan. Inilah yang pillar, yang menjadi apa dipanggil tonggak dalam kita menguruskan negara. Yang ini saudara, saya nak jelaskan betul-betul. Baik. Yang kedua, sekarang ni saya tak tahu di negeri-negeri lain. Ada kecenderungan, malah ada undang-undang sekarang ni. Saya ambil contoh di negeri Melaka, sebab undang-undang Islam ni dia kuasa negeri. Negeri Selangor boleh buat, di Melaka boleh buat sendiri, Negeri Sembilan boleh buat. Selangor pun saya ingat ada, dia panggil enactment wakaf. Enactment wakaf. Wakaf ni harta orang Islam, harta yang diwakafkan untuk tujuan fisabilillah, untuk tujuan buat sekolah ke, untuk buat madrasah ke, buat sekolah tahfiz. Maknanya untuk tujuan kebaikan dan kepentingan orang ramai, khususnya umat Islam. Di sana dia wujudkan satu undang-undang. Enactment wakaf ini, dia beri kuasa seluruh tanah-tanah wakaf menjadi kepunyaan Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam ambil tanah-tanah wakaf ini. Saya ambil contoh kes yang paling klasik yang saya sedang kendalikan di Melaka sekarang ni. Jabatan Agama Islam Melaka ambil tanah, letak, walaupun wakaf ni dah 10 tahun dah. Syekh apa ni, Tok Guru balik daripada Mesir tahun 40-an, beli tanah, kemudian kutip duit untuk buat sekolah. Dengan undang-undang ini, sekolah-sekolah yang buat ke madrasah kan, semua secara automatik di bawah Jabatan Agama Islam. Baik. Kalau diurus dengan baik, tak apa. Apa masalahnya? Bahawa ini, Jabatan Audit dedahkan bahawa tanah wakaf itu dijual kepada orang Cina buat shopping kompleks. Tanah wakaf. Ini ada dalam laporan audit. Sampai orang petikai. Kita yang Malaysia sebut ni soal nak jaga agama ni. Undang-undang dibuat untuk kepentingan supaya Jabatan Agama Islam dapat semua sekali harta bawah dia. Kalau dia takbir dengan baik, alhamdulillah, uruslah. Kalau sekolah itu katakan kekurangan dari segi peralatan, tambah peralatan supaya sekolah tambah lebih baik, dapat lebih manfaat. Kan itu hajat muwakif, hajat orang yang mewakafkan. Tak? Untuk tengok buat ibadah ini, dia hajat untuk kepentingan yang baik. Jual dekat apa ni, toke Cina, buat shopping kompleks. Itu hajat apa? Tak terniat pun dalam wakif dia, besok tanah aku ni nak buat shopping kompleks. Tapi tu besok buat panggung wayang pula. Yang ni saya sebut, kadang-kadang orang kita ni dia tak faham perkara yang asas dalam agama. Memanglah dia ada degree tinggi-tinggi, tapi bila timbul pertikaian, timbul pertembungan ini, akhirnya dia memilih perut. Dia bukan memilih prinsip dan syarak. Ini saya buat dua contoh yang saya ingat benda ni kadang-kadang sudah melampau sampai satu peringkat dilaksanakan sebagai satu undang-undang. Lepas tu sekarang saya tengah lawan satu kes di Melaka ini, kes wakaf. Saya lawan. Kenapa saya lawan? Sebab saya rasa tak betul. Tok Guru tu baik balik pada Mesir tahun 40-an, dia beli tanah, dia jual, dia korbankan, dia infakkan semua duit dia untuk beli dua keping tanah. Sekeping tanah dia buat sekolah, sekeping tanah lagi buat apa ni, masjid. Zaman dulu waktu tak ada undang-undang ni, masjid ni satu sen pun kerajaan negeri tak sumbang. Dia minta daripada Libya, minta daripada Arab Saudi, buat masjid. Lepas tu bila masjid dah cantik, dah bagus, oleh kerana pengerusi JKK tempat tu rasa tertekan, dia juga ketua UMNO situ, kerana aktiviti masjid tu banyak panggil orang macam saya kot, beri syarahan. Dia tak boleh tahan, jadi dia kata ini menggugat keselamatan negara dan ketenangan kampung. Jadi jabatan agama kena ambil alih masjid ni. Jadi saya lawan. Baik. Depan masjid tu ada markas. Markas PAS lah. Itu pun, oleh kerana itu tanah wakaf, jabatan agama nak ambil juga. Tanah wakaf ni, markas ni, dia nak ambil. Saya beritahu dalam hujah saya di mahkamah. Saya kata apa hajat muwakif, itu yang penting. Undang-undang ni memang dibuat oleh manusia lah. Tetapi akhirnya undang-undang enactment ni undang-undang yang dibuat oleh manusia dalam dewan, undangan negeri. Tapi dia mesti tak boleh lari daripada prinsip asas dia. Dalam bab wakaf untuk kepentingan orang ramai dan orang Islam. So saya tengah lawan lagi, mudah-mudahan menang lah. Minta tuan-tuan doa kan, mudah-mudahan kita dapat kemenangan. Dan saya rasa ini tak betul. Tak kena cara je. Bila dia nampak kepentingan, akhirnya dia ambil alih. Dan kemudian dia gunakan untuk kepentingan dia. Jadi ini saya sebut saudara, dalam hal satu, baru satu bab ni, dalam hal nak jaga harta setiap Muslim itu sebagai amanah yang suci. Dan kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Dan Nabi sebut, jangan kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Jadi dalam bab menyakiti ni, dalam uraian ni dia pelbagai lah. Sebab tu kita selalu sebut dalam kita punya program dan penerangan, apa yang kita selalu tegaskan. Jangan kita lakukan penganiayaan terhadap manusia. Sama ada orang Melayu ke orang Cina ke orang India. Sebab ini Nabi sebut, wahai manusia. Dia bukan sebut wahai orang Islam. Khusus tidak, wahai manusia. Sebab tu bila kita tengok perkara-perkara yang berlaku, ada orang mati dalam lokap. Tak kira lah dia Melayu, Cina dan India. Tetapi dalam konsep ini, jangan kamu sakiti sesiapa pun. Jangan kamu zalimi sesiapa pun. Saudara tengok dari Malaysia ni, berapa banyak bentuk kezaliman yang telah kita nampak. Sama ada yang terang ataupun yang tidak terang. Yang zalim ini pelbagai lah. Kalau kita ambil kira Datuk Senor, satu bab lah. Yang lain-lain ini, dia orang kampung, di masyarakat bawah ni, bagaimana mereka dizalimi. Ambil saja dasar-dasar kerajaan. Ambil yang paling teknikal lah sekarang ni. Yang nak kaji skim gaji ni. Tak? Bagaimana orang yang kelas bawah dapat naik RM2. Yang belah atas 100% naik. Jusa ni semua naik 100%. Yang bawah ni RM2, RM3, RM5. Tadi saya baca Presiden Kupek punya hujah, dia kata, dia punya respon, dia kata apa? Minta kerajaan jangan tangguh, jangan batalkan pelaksanaan itu, tapi tangguh. Bila tangguh maknanya kalau ada areas dia boleh claim dari bulan 1 sampai bulan 5. Memanglah nampak banyak. Kalau bulan 1 dia dapat RM2, bulan 5 dapat RM10, dapat banyaklah. Nampak? Tapi konsep dia tidak menyelesaikan masalah. Kerana kita tidak berlaku adil. Mana mungkin di gaji bawahan ini RM10 naik, yang paling atas 100% naik. Satu jurang yang amat besar. Yang ini tak ada dalam konsep Islam, tak ada. Dan kalau kita kembali kepada persoalan ini, orang sakit hati lah kalau baca, kalau tengok benda ni. Pekerja-pekerja bawah ni semua mati, sakit hati. Mana keadilan disebut? Ini yang berlaku ni pada masyarakat biasa je. Saya berbalik daripada 5 hari yang lalu, saya banyak di Melaka, tempat saya lah. Saya jumpa pemandu-pemandu bas. Dia orang mogok, tak mau kerja. Sebab apa? Gaji dapat RM500 je. Driver bus dapat RM500. Saya kata RM500 ni pusat zakat boleh bantu. Punya miskin je. Ketua Menteri datang. Dia kata, okey tak apa, kalau tak mau kerja, tak payah kerja, balik. Kita boleh cari pekerja baru. Tapi kalau nak naik juga, saya naikkan RM10. RM510. Begitu je. Jadi kita sebagai pemimpin ni kadang-kadang, bila jadi ketua menteri ada kuasa, patut kita tengok orang bawah ni masalah. Macam kita nak selesaikan masalah ni supaya dia orang jangan tak rasa sakit hati, dia orang rasa seronok berada di dalam kerajaan yang mana yang akhirnya mendapat redha Allah SWT. Kerana rakyat itu mendoakan pemimpin, pemimpin berlaku adil dan baik kepada rakyat, dan akhirnya masing-masing berdoa supaya negara itu jadi baik dan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Ini kerana benda-benda kecil seperti ini yang kita lihat berlaku hari-hari dalam masyarakat. Berlaku hari-hari dalam masyarakat. Dan sebab itulah saya daripada awal lagi saya sebut, kita bila soal nak reformasi ni, nak buat perubahan ni, Nabi dah bagi dah, dia punya outline. Bila orang tanya saya apa formula, saya kata formulanya khutbah bidah. Kalau kita selesaikan bab-bab ini, kita pastikan amanah, harta dikembalikan, jangan kita sakiti orang, kita buat baik kepada orang, kepada masyarakat, kepada rakyat, riba tiada. Kenapa masalah riba ini diharamkan? Kerana riba ini menekan dan menzalimi rakyat dalam sistem ekonomi. Hutang RM5, bayar RM50, kan menekan. Dan itu kalau kita cakap dalam setiap institusi kerajaan, semua dilaksanakan. PTPTN ada juga interest 4%, walaupun untuk pelajar. Satu sekarang kata dah turun 2%, itu pun persen riba juga. Jadi yang ni, perkara-perkara titik bengik yang kecil-kecil ini, apabila kita tidak selesaikan, dia akan jadi masalah kepada rakyat. Sebab itu saya sebut, saudara, dalam bab pertama tazkirah saya ini ialah khusus untuk kita kembali balik. Saudara boleh balik tengok apa ni internet, haramkan balik, dan kita hayati soal yang Allah supaya Rasulullah sebut ini, supaya kita tidak lari track. Yang kita lari track, dasar kita, perancangan kita, perjuangan kita harus kembali mengikut apa yang telah digariskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan kita selamat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak ambil kesempatan yang ada ini untuk ulas sedikit tentang isu Israel ini. Saya tu ramai sahabat-sahabat yang mungkin nak tahu perkembangan. Yalah, tadi saudara pun sedia maklum bahawa Datuk Sri Anwar bertemu dengan Tok Guni Aziz. Saya kebetulan malam ni dijemput ceramah dengan Tok Guni Aziz di Bangi. Hujah yang ataupun penjelasan ni mudah. Satu sudut, bila saya jelaskan perkara ini, kita tengok balik kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Anwar. Saudara kena faham, dan kita juga kena faham, dan Datuk Sri Anwar juga faham. ASEAN Wall Street Journal ni suat khabar Yahudi. Kalau kita faham tu, kita faham kenapa dia pusingkan kenyataan itu. Dia macam Nusa Malaysia lah. ASEAN Wall Street Journal ni suat khabar putih, Nusa Malaysia suat khabar Melayu. So perangai sama. Bila sebut lembu jadi kebau, tak jadi. Dalam kes ini ditanya. Tapi bagusnya ASEAN Wall Street Journal ni, dia walaupun dia pusing sedikit, tetapi dia menghuraikan apa yang sebenarnya disebut oleh Datuk Seri. Baik, Datuk Seri sebut bila ditanya tentang Palestin, apa yang Datuk Seri gagaskan itu adalah dasar luar negara, dasar luar Pakatan Rakyat. ASEAN Wall Street Journal ni sebagai surat khabar yang cukup berpengaruh, dulu ada surat khabar, dulu ada majalah Far Eastern Economic Review, kalau saya pernah baca tahun 80-an di Hong Kong. Oleh kerana Far Eastern Economic Review ini begitu berpengaruh, ASEAN Wall Street Journal ini beli Far Eastern Economic Review, tutup majalah ini. Dan jadilah ASEAN Wall Street Journal ini mendominasi kesemua, the entire maklumat. Kerana dia tahu siapa yang kontrol maklumat, dia dapat dia mendepani zaman lah, dia boleh mengawal dan kontrol pemikiran rakyat. Dan saudara tahu dalam kes ini, apa yang dikemukakan oleh ASEAN Wall Street Journal itu ialah kenyataan Datuk Sri Anwar bila ditanya tentang pendirian beliau mengenai Palestin. Ada dua perkara yang diulaskan. Satu, ditanya tentang penjelasan ataupun keterangan Datuk Sri Anwar dalam ASEAN Wall Street Journal. Ada dua perkara yang diulas. Satu, bila wartawan tanya tentang apakah Malaysia akan mengiktiraf Israel. Maksudnya mengiktiraf, membuat satu hubungan diplomatik dengan Israel. Itu Datuk Seri sebut dengan jelas, kita tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Satu. Yang kedua, apakah Malaysia ataupun Datuk Seri Anwar akan mengiktiraf hak-hak ataupun keselamatan rakyat Israel, security of Israel, keselamatan. Datuk Seri sebut, kita akan pertahankan hak Israel sekiranya mereka mempertahankan hak orang Palestin dan juga kepentingan rakyat Palestin. Tetapi ayat yang digunakan itu, perkataan yang menarik itu perkataan contingent. Contingent ni Dia sebab kawan-kawan kita yang lain tu dia tak faham makna contingent. Dia ingat contingent sukan. Atau ibu pejabat polis contingent. Tengoklah kamus, ya tak? Saya sendiri pun walaupun mengaji undang-undang 10 tahun ni, tapi bila bab yang kita tak pernah pasti, kita rujuk. Telaahlah sikit. Ya tak? Jadi kalau saya rujuk kat kamus, apa dia sebut makna contingent ini? Contingent ni maknanya dalam penjelasan bahasa Inggeris ni is likely to happen but almost impossible. Kemungkinan berlaku ada, tetapi hampir tak boleh berlaku. Almost impossible lah. Kemungkinan tidak berlaku. Mana tidak mungkin Israel akan iktiraf Palestin. Betul, Datuk Syed Nau guna perkataan contingent. Kenapa digunakan perkataan itu? Kerana itulah wacana dan perbincangan yang sedang berlegar sekarang di dunia Arab. Di Liga Arab sekarang ni, beberapa pemimpin-pemimpin Arab, termasuk pemimpin Turki dan sebagainya, pemimpin negara Islam, itulah wacananya. Termasuk juga Khalid Mish'al. Saya panggil kawan-kawan daripada Gaza datang berbual ni, kita ada diskusi tentang perkara ini. Mereka memberi pandangan. Dia kata dalam Hamas pun timbul juga perbincangan. Ada yang tak setuju, ada yang setuju. Kalau ada yang setuju, dia guna border ataupun dia punya sebadan tahun berapa. Ada yang cadang guna tahun 67, ada yang cadang guna tahun 47. Jadi, perbincangan-perbincangan itu sedang berlaku sekarang ni di dunia Arab, khususnya kawan-kawan kita di Palestin. Ada kawan-kawan UMNO, kadang-kadang dia jahat, dia tanya saya, dia kata ini, apa ni, dia serang lah. Dia kata kita iktiraf Israel. Sejak bila kita iktiraf Israel ni? Kita tak iktiraf pun. Kita hanya akan sokong kalau dia sokong orang Palestin. Itu saja. Dan kalau orang Palestin nak macam tu, kita sokong lah. Bukan kita pergi perang hari-hari kan ni orang. Kalau saudara ada dekat Selayang ni angkat senjata perang, okey lah, saya tabik lah. Kan? Tapi kalau kita setakat menyumbang kewangan saja tak cukup. Kita kena tahu orang dekat sana bagaimana dia punya perbincangan dan perbahasan. Kerana mereka lebih maklum, lebih makruf tentang apa yang mereka nak. Ya, kita boleh menyuarakan pandangan dan pendapat, tapi mereka adalah yang mengalaminya setiap hari. Dan itulah yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar. Tetapi dikeluar dalam surat khabar dan berita sebagainya, dia sokong, I support the security of Israel. Yang tu je. Tapi yang seluruhnya dia tak tulis. Dia ambil yang tu je. Ha. Yang ini yang berat kita ni. Ya tak? Tapi oleh kerana media tu dikawal, jadi fitnah lah. Jadi masalah. Lepas tu tadi bila pertemuan dengan Datuk Tuan Guni Aziz, saya percaya Datuk Seri Anwar telah terangkan dan jelaskan apa dimaksudkan dengan perkara itu. Dan soal PAS nak ambil pendirian, tidak iktiraf negara Israel, saya tak ada masalah. Apa masalah? Kita nak iktiraf, tak nak iktiraf. Itu kan berbeza pandangan dari segi dasar luar. Kita ni dasar luar negara. Bagaimana dasar luar Pakatan Rakyat tentang Israel? Okey? Dalam kes ini, PAS kata tidak iktiraf langsung negara haram Israel. Okey, fine. Kita ambil kira perbincangan di sana. Sana dah mula bercakap tentang solution to state, penyelesaian dua negeri. Jadi kita ikut trend di sana. Bagaimana yang nak diambil nanti keputusannya, sudah pastilah kita serah kepada kebijaksanaan dan wisdom kawan-kawan kita di Palestin. Cukup. Dan saya percaya Tok Guna Aziz pun tidak bercadang untuk panjangkan perkara ini. Dan mungkin ada beberapa perkara yang dianggap sensitif dan dijelaskan dengan begitu kuat, dan itu kita terima dengan baik. Apa masalah? Tapi dasar kita dalam negara ini masih lagi bersama. Dasar nak hapuskan rasuah. Saya ingat tak ada pula kita dengar Majlis Syura PAH nak kata bolehkan rasuah. Mana ada? Ada. Kita sepakat bab tu. Dasar rasuah sepakat. Dasar nak urus negara sepakat. Dasar apa lagi? Dasar nak pastikan ekonomi tidak membazir sepakat. Banyak perkara-perkara penting yang kita telah sepakati. Yang UMNO nampak yang tu sikit boleh pusing. Yang tu lah hari dia guna. Ada. Jadi yang kita di bawah ni al-maklum lah kadang-kadang. Teruja juga lah bila baca Utusan Malaysia. Saya dah sebut dah banyak tempat lah, nak baca Utusan Malaysia dan berita-berita yang lain ni. Kena baca niat tu. Saja aku baca Utusan, tak mau percaya apa dia lapor. Kau boleh baca? Haa. Tak jadi. Nak tengok TV ni, gairah sangat nak tengok berita utama ni. Sorok dah lama tak tengok. Seminggu, rindu nak tengok. Haa, tengok. Baca niat. Saja aku tengok berita utama. Tak mau percaya apa dia lapor. Kau boleh tengok? Haa, dia macam niat nak puasa juga. Ya tak? Ha, nawa itu yang pandai-pandai Arab ni kerap dalam Arab, baca dalam Arab tu masalah. Sebab apa? Ini berita yang dibawa ini kadang-kadang dia tidak berdasarkan fakta yang sebenar. Kenapa dia tak nak lapor fakta sebenar? Sebab kalau dia lapor fakta sebenar, ini rakyat akan faham. Ini kadang-kadang saya berbeza pendapat dengan kawan-kawan, mungkin ada yang penyokong-penyokong UMNO dalam ni, kan tak? Saya boleh sependapat kerana kita sebagai pemimpin harus mendidik masyarakat. Pemimpin ni, dalam konteks Nabi, kalau kita lihat sebagai pemimpin, pemimpin agung, apa dia buat? Dia pimpin. Dia pimpin umat. Dia beritahu umat perkara yang sebenar. Allah Ta'ala sebut apa, dia sampaikan. Bukan Allah Ta'ala sampaikan, dia pusing benda lain, tak ada. Yang ni, maklumat tu tepat. Maklumat itu mendidik masyarakat, mendidik umat, mendidik masyarakat. Bukan kita jadi pegang kuasa ni, guna suat khabar, guna media, menyeleweng dan merosakkan pemikiran rakyat. Yang ini, saya kadang-kadang kita nak tegaskan ke ini. Tengok tadi, pembudak mana dedahkan, ada gambar apa ni? Budak-budak, buku budak-budak yang ada gambar lucah dan sebagainya. Saya kata nak heran apa? Hari-hari dulu, sampai anak kita tak tahu lewat, boleh tahu lewat lah. Yang tu je keluar hari-hari. Ini jadi amalan, jadi contoh. Yang mana tak cukup dengan tu, buat CD lagi, edar. Terbit lagi CD. CD yang gambar yang Datuk Seri sebenarnya, edar. Untuk rakyat, untuk apa? Apakah ini level pemikiran pemimpin kita sekarang ini? Nak mempengaruhi rakyat dengan benda-benda yang merosakkan pemikiran. Yang ini saya nak kita fahami betul-betul. InsyaAllah kalau kita jadi kerajaan, besok bila kita jadi kerajaan, kita akan pastikan maklumat itu sampai dengan jujur dan amanah. Kan kita besok pemimpin akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Kamu ni pemimpin, akan ditanya besok apa yang kita nak, apa yang kita sampai kalau kita pimpin ni, apa yang kita pimpin, apa yang kita buat, akan ditanya besok. Yang ini kalau kita jelas pendirian itu akan memudahkan kerja. Baik, dalam bab Israel ni besok kawan-kawan saya di Port Klang dia akan buat demonstrasi. Kerana ada kapal apa ni, Israel, kapal syarikat Zim yang berlabuh, yang memang sekarang ni MISC tu masalahnya begitu. Kapal kita MISC Holish tu kapalnya, kapal kita. Tapi kerana kapal kepunyaan Temasek Holdings Singapore ni yang ada dalam dia punya pengurusan, dia wakil daripada Tel Aviv Israel, dia bagi harga yang paling murah, jadi orang ramai guna. Sebab tu hubungan dagang kita dengan Israel tu nombor 15 tertinggi di dunia. Hubungan dagang kita 15. Kalau dalam kita pertahan, pemimpin kita ni macam pencina lah dengan Israel ni. Oh, memang menyampah lah dengan Israel. Tapi hubungan dagang yang ke-15 terbaik di dunia. Amin. Mahathir 2 hari lepas dekat Melaka, apa dia sebut? Waktu pelancaran jelajah aman. Oh, dia kata ini ada agenda Israel. Agenda asing. Untuk gulingkan kerajaan. Jadi kita kena ambil tindakan. Saya sebut memanglah kita punya tugas setiap malam cara ni nak guling kerajaan. Bukan kita nak sokong kerajaan, tak? Nak sokong macam mana kau kerajaan macam ni? Nah, kita sokong mesti ada punya KPI dia. Nah, kita ambil, saya ambil 2-3 contoh. Kalau nak rujuk khutbah Nabi, bab yang ingatan pertama fail dah. Ingatan kedua fail, ingatan ketiga fail. Dah semua fail. Nak lulus macam mana? Apa pasal? Fail semua. Paling tidak pun lulus 50% dulu, dapat C je lah. Ni dapat D. Takkan nak sokong ni. Baik. Dr. Mahathir, saya tahu ramai yang sayang Dr. Mahathir depan saya ni. Mulah ramai. Ramai yang seronok tengok Dr. Mahathir. Baik. Saya ambil contoh. Tahun 1994. 6 hingga 9 Julai. Salah satu hari itulah. Dia adakan pertemuan sulit dengan Yitzhak Rabin. Waktu itu Perdana Menteri Israel. Mahathir waktu itu Perdana Menteri. Tahun 1994 dia jumpa Yitzhak Rabin dan Menteri Luar Shimon Peres. Duduk pun hotel yang sama. Dan pertemuan ni dilaporkan oleh TV Israel. Bukan TV 3. TV Israel lapor. Baik. Kemudian, bila lagi? Bila Januari tahun 1997. Dia hadir satu majlis yang dianjurkan oleh Datuk Bandar Israel, Tom Levin, di Los Angeles. Dia hadir. Bulan Mac 1997, ramai yang kena tangkap. Kita demo itu, kriket. Kriket Israel masuk. Ramai, termasuk saya pun pergi demo masa itu. Tahun 1998, dia lantik Solomon Smith Bunny sebagai penasihat kewangan negara. Juga mempunyai hubungan cukup rapat dengan Tel Aviv. Najib ikut sekali. Najib lantik EPCO, Mahathir tahun 1998 lantik Solomon Smith Bunny. Okay, yang ini orang yang beria cakap dalam media bahawa mereka ini merupakan penyokong Palestin. Tapi bila nak bagi orang Israel hidup, orang ni yang pertama dulu. Sepatutnya kalau kita betul-betul nak menyokong rakyat Palestin, you kena cut terus dengan Israel ni. Kenapa nak bantu apa? Kena Israel ni dapat sumber wang yang banyak daripada Amerika, cukup lah. Ni daripada negara lain pun dia nak ambil lagi. Kenapa kita nak benarkan? Kenapa kita sebagai kononnya negara Islam, negara OIC, pemimpin Islam, kita ni paling benci meluat tengok Israel ni dalam waktu di belakang, kita sokong dia pula, kita jumpa dia. Ini tidak pernah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Dalam rekod, sebab tu dia orang tak boleh ambil kira. Mana pernah Datuk Seri Anwar jumpa pemimpin-pemimpin politik Israel? Ini saya sebut ni Perdana Menteri Israel ni. Yang mana dia jumpa, bukan calang-calang. Zaid Amiri jumpa siapa dulu? Siapa nama Menteri Pertahanan dulu? Lupa saya nama dia. Ehud Barak. Dia jumpa Ehud Barak. Ahmed Al-Bas, Menteri Luar. Jumpa David Levy, Menteri Luar Israel. Ini pertemuan ni berlaku. Kenapa perlunya? Iktiraf. Saya waktu ke Turki baru-baru ni, dijemput oleh kawan-kawan Turki. Dalam delegasi saya, ketua parti Likud. Ketua pemuda parti Likud. Daripada awal sampai habis saya bergaduh dia. Saya cakap clear dengan dia. Sebab dia geng muda dalam parti Likud. Dia pertahan lah. Israel ni bagus, orang Palestin ni jahat. Saya serang dia tu, sampai habis. Sebab tu dia ingat saya sampai sekarang. Dia masih ingat saya, sebab dia tahu saya serang dia betul-betul. Sebab dia, saya patahkan setiap hujah dia. Apa sajalah hujah yang dikemukakan. Jadi itu pendirian kita. Pengalaman saya dengan orang kata Datuk Suyono baik dengan dulu apa ni, Paul Wolfowitz, Timbalan Menteri Pertahanan. Ingat dulu, dia orang arkitek yang serang Iraq. Yang serang Iraq zaman George Bush tu, Wolfowitz yang jadi dia punya arkitek dia. Saya waktu itu dengan beliau di Jerman, di Munich. Waktu Datuk Seri buat rawatan. Saya, dia minta saya entertain almarhum Gus Dur. Alhamdulillah Gus Dur ada di sana. Dia berbalik daripada Iraq, dia singgah sejak di Jerman kerana ada pertemuan dengan Wolfowitz. Saya tengok bagaimana Datuk Seri Anwar walaupun kata yang kawan tu, tapi dalam bab menyerang Iraq ini dia serang betul-betul Wolfowitz. Dan kemudian bukan serang macam ni je, bukan serang dalam mesyuaratnya. Dia kata ini tak betul, you buat ni menyebabkan rakyat Iraq ni mengalami kesukaran. Bagaimana Amerika nak pertahankan soal human rights? You serang orang tanpa ada sebarang hujah dan dasar. Kata ada weapon of mass destruction, tapi tak ada. Itu dibuat dalam bentuk dalam mesyuarat ni. Dan selepas itu sidang media. Sidang media pun serang dia. Dia bukan macam pemimpin kita yang datang-datang ni. Siap cium tangan. Semua cakap yes. Petang tadi, kawan-kawan saya di Penang buat laporan terhadap Dr. Mahathir tentang bayaran yang dia orang bayar beberapa juta dekat Jack Abramoff. Yahudi juga lobby untuk pergi jumpa apa ni, George Bush waktu itu. Bayar dia. Jack Abramoff ni kena tangkap kat Amerika sebab dia tak ada lesen dan dia buat kes jenayah, kena masuk penjara. Siapa bayar? Dr. Mahathir bayar dia. Ini nak sebut soal hipokrisi ni. Soal kemunafikan ini. Ya tak? Saya jelaskan ini supaya kita sedia maklum dan faham. Nah, faham betul-betul bahawa nak sebut mesti ada integriti, mesti ada credibility. You nak sebut lawan Israel, yes. Apa dia integriti you? Apa kita punya pendirian dalam perkara ini? Apakah kita konsisten dan istiqamah dengan perkara ini? Sebab itu Datuk Seri Anwar walaupun diserang oleh media hebat sekarang ini, tapi dia jumpa Qardawi, dia jumpa Khalid Mish'al, dia jumpa Stewart OIC di Turki baru-baru ini, dan hampir kesemua pimpinan-pimpinan dan ulama-ulama muktabar di dunia. Nah, harap Dr. Mahathir dia jumpa ulanyak jelah. Ada ulama muda dia jumpalah. Ada. So saya nak beritahu ini saudara. Sebab akhirnya kita kembali kepada persoalan utama untuk membina negara ini. Ke depan. Bagaimana kita nak menyiapkan bahawa negara Malaysia ini sudah dia sudah lari daripada track. Kita masuk kembali dalam dunia landasan. Kalau kita boleh ambil model Turki sebagai sebuah negara yang sekular zaman Ataturk dan sebagainya, tapi bagaimana dipimpin oleh Erdogan itu bukan mudah. Tetapi dia dengan kepimpinan dia, dengan keprihatinan dia terhadap rakyat, maka dia berjaya letak balik on track image Turki ini sebagai satu kuasa besar yang dipimpin oleh orang Islam. Sampaikan Menteri Luar Profesor Ahmad Davutoglu, pensyarah saya di UAE dulu, adalah antara menteri luar ketiga dunia yang paling berpengaruh. Saudara bayangkan, Menteri Luar Turki itu adalah Menteri Luar yang nombor tiga paling berpengaruh dalam dunia. Dan dia mempengaruhi dasar-dasar luar. Ya, ini image-image ini kita nak tunjulkan supaya negara kita berada di lansai yang benar. Orang lain tengok Malaysia. Malaysia ni negara Islam moderate. Bawah ni Datuk Najib buat global Muslim moderate. Convention satu, panggil semua orang di rantau Asia ni. Kawan-kawan saya daripada Indonesia ramai datang. Semua bayar penuh. Free tiket, free makan, free tempat tinggal. Bayar semua. Kalau nak tunjukkan bahawa Datuk Najib ni image moderate. Okey lah. Tapi bila orang Syria kena sebelih, satu kenyataan pun tak buat. Ni rakyat Syria pun mati kena tembak kat home sini. Alah. Sampaikan ramai negara-negara termasuk Turki menentang keras. Walaupun Iran sokong sikit kerana faktor politik. Tetapi dia bunuh orang. Bunuh rakyat. Takkan kita nak biar? Yang ini saudara-saudara yang dikasih sekalian. Kita kembali balik kepada persoalan utama kita adalah untuk melakukan perubahan. Islah mastata' tu. Kita nak lakukan perubahan supaya negara ini menjadi sebuah negara yang baik. Sebab itu saya minta peranan kita ini. Saudara sebagai orang di hadapan, bergulungan dengan masyarakat. Berkata benarlah. Walaupun pahit. Ini saya nak sampaikan ni. Kadang-kadang depan pemimpin, dia nak pastikan semua okey, semua okey. Macam mana ni? Okey, semua okey. Macam mana program kita? Semua okey. Janganlah semua okey. Ya tak? Kadang-kadang bila saya turun, bila saya tanya, macam mana okey? Oh, semua okey. Program berjalan baik. Bila kita cek, banyak yang tak okey. Ini budaya-budaya ni tak boleh kita amalkan. Ini budaya politik dulu. Qulil haq walau kana murran. Berkata baiklah. Berkata benarlah. Walaupun pahit. Yang ini kita kena sebut. Bila kita tanya, tengok betul-betul program kita, penerangan kita, maklumat kita macam mana. Orang rakyat di bawah ni macam mana. Di Selangor katakan, ada ramai lagi orang susah. Tak dapat zakat, tak dapat peruntukan. Itu tanggungjawab kita. Kan ni Selangor ni negeri yang kita pimpin. Dia tak boleh kita salahkan lagi Malaysia Nasional, tak jadi. Kita tu menjadi ejen kepada kerajaan dan sampaikan. YB dekat kawasan ni, dalam orang mati ni tak dapat duit dah. Yang janji 2,500 ni, dah 7 bulan tak dapat. Kena beritahu. Dan kita mesti jadi ejen itu. Baik. Yang kedua apa dia? Kita mesti jadi ejen menyampaikan. Sampaikan. Walaupun kita tahu satu benda, kita sampaikan. Balli wa anni walu ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan Allah telah sebut dalam surah Al-Asr. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Tersampaikan dengan kebenaran dan sampaikan dengan penuh kesabaran. Ini kita baca banyak kali ya. Ini saya nak beri tazkirah ni sebab bagi peringatan ni supaya kawan-kawan kita di bawah ni sampaikan. Janganlah kita pula jadi takut. Ini masalah kadang-kadang bila kita nak kita tengok macam mana Nabi nak mulakan gerakan dakwah. Dia sampaikan sampai kena baling, kena apa. Jadi maklumat ni dia macam kita dakwah. Ini saya mengingatkan tentang tokoh ulama Indonesia yang cukup terkenal yang mengungkapkan perkataan politik di jalur dakwah, dakwah di jalur politik. Dia berpolitik juga, tapi dia menyampaikan dakwah. Dia berdakwah juga, tapi dalam sesama dia mengembangkan kuasa politik. Yang ini, saya nak rumuskan agar kita kembali kepada tugas dan agenda utama kita. Saya nak harap kepada pemimpin, nak harap kepada orang yang lebih atas untuk terus bekerja sampai ke bawah, memang tak cukup masa. Kita ini, sebagai orang yang telah sedar, orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk lihat dengan mata hati. Ada orang kadang dia nampak, dia tengok ya lah. Dia nampak lah. Ya, tapi dia tak berubah hati dia. Dia tengok orang rasuah ni. Ni menteri rasuah. Lembu ni 250 juta. Tak apalah dia menteri, biarlah. Sikit-sikit dia nak kaya. Besok awak jadi menteri macam tu juga. Jahanam. Mak itu saya dengar perkataan tu, ya tak? Bukan saya cakap orang kata kosong-kosong ni, biasa pergi kampung. Biarlah dia menteri, orang Melayu kita juga. Apa nak sombong? Besok awak jadi menteri, awak sapu jugalah. Macam tu pula ayat dia. Harap ini rosak masyarakat kita. Harap. Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Nabi sebut. Rashi. Ya. Orang yang pergi rasuah. Wal-Murtashi. Yang menerima rasuah. Dua-dua jahanam masuk neraka. Yang ini jangan main-main. Sebab tu kita dalam bab ini, mesti kita bersihkan betul-betul. Memang ambil masa lah. Kerana dulu 50 tahun dah rasuah ni jadi budaya. Memang ambil masa. Tapi perlahan-lahan, kita mesti kikiskan daripada masyarakat. Ini benar-benar yang tidak baik. yang akhirnya menjadi barah dalam masyarakat, merosakkan masyarakat. Bila rakyat itu rosak, akhirnya dia tidak mendoakan yang sejahtera buat pemimpin, akhirnya negara jadi uhara. Jadi saya harap, saya nak simpulkan bahawa kita, marilah kita ambil satu sikap yang positif, bahawa akhirnya dalam soal perjuangan ini kita meletakkan satu matlamat untuk menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang baik. Betul lah, kita ada pelbagai agenda apa yang kita nak buat untuk negara, tapi yang penting akhirnya negara ini perlu kita selamatkan. Kalau sesudah rasa daripada apa huraian saya dan apa-apa yang sesudah baca, tuan-tuan pun baca, negara Malaysia ni elok di bawah kerajaan yang dulu, silakanlah. Saya tak boleh nak paksa kita buat perubahan. Saya sampaikan, saya katakan yang betul, saya buat research, saya kemukakan fakta. Dan kalau sudah rasa itu merupakan perkara yang penting untuk kita lakukan, saya harap sungguh agar kita lakukan bersama-sama. Ini saya sering sampaikan di bawah, supaya jangan tanggungjawab itu tanggungjawab pemimpin saja, biar kita sama-sama. Kalau tidak, kita akan lihat negara ini berada dalam landasan yang teruk. Saudara tengok belanjawan negara lah, saya ambil contoh akhirnya belanjawan negara. Apa yang saya bimbang tu ialah apabila pemikiran-pemikiran Israel ini telah mula masuk dalam pentadbiran negara. Dua isu saya bawa. Tengok belanjawan negara yang dibentangkan oleh Datuk Najib bukan tahun lalu, tahun yang sebelum ini. Apa dia sebut? Dia kata cukai-cukai barangan import itu dikecualikan. Jadi kalau beli beg tangan mahal, cukai tak ada. Kalau beli cincin 24 juta, cukai tak ada. Siapa yang punya pemikiran nak lari cukai ni? Bangsa mana yang meniaga nak lari cukai? Ini bangsa Yahudi, Israel. Sebab tu yang menasihati Perdana Menteri sekarang ni, Paul Stetland itu masih berada dalam pejabat Perdana Menteri. Nak nasihat Perdana Menteri untuk rasa-rasa ini yang bimbang ni. Orang patutnya orang kaya, dia lagi kaya, patut dia punya zakat lebih banyak. Itu konsep dia. Dia kaya, banyak duit, zakat lebih lagi. Jadi kalau nak cukai, cukai pada dia lebih lagi. Yang ini dia beli barangan kaya, barangan mahal-mahal, cukai tiada. Yang kena cukai, rakyat di bawah. Kan tak betul dasar negara macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua, tahun lepas, apa yang Perdana Menteri sebut dalam belanjawan? Nak jadikan Kuala Lumpur ni hub hiburan sampai pagi. Nak jadi apa Kuala Lumpur ni? Dah tak jadi hub hiburan ni pun, dah huru-hara dah masyarakat Kuala Lumpur ni. Yang anaknya, yang buang anaknya, yang segala macam lah, sebutlah, you name it, ada dekat Kuala Lumpur ni. Ini nak jadikan Kuala Lumpur hub hiburan sampai pagi. Jadi itu mempengaruhi dasar tu, belanjawan negara. Sebut dalam belanjawan. Ini yang akan dibawa, dia naik pandu negara ni. Jahanam. Dan sebab tu saya, bila sampai tahap tu, saya dah jadikan ni sebagai fardhu ain. Setiap daripada kita ni mesti berperanan. Cara macam mana pun. Dah ingat kita tentang kisah burung kan lah, yang nak padamkan api Nabi Ibrahim tu kan lah. Burung apa tu? Burung apa dia panggil? Burung pipit eh? Yang kecil tu. Dia bawa air nak padam. Bawa air sikit pakai paruh lah. Bila dia tanya kenapa bawa? Mana boleh padam api besar? Dia kata paling tidak pun besok bila Allah Ta'ala tanya, dia kata aku ada jugalah sumbangan bawa air ni semampu aku nak padamkan api yang besar ni. Jadi kalau kita bukan suruh bawa air pun, kita boleh bawa 3 baldi air pun tak ada masalah. Kita gunakan ini. Jadi saudara, saya minta dan rayu sungguh-sungguh supaya message dan perkara yang saya sampaikan ini saudara kongsi-kongsikanlah. Bawa lah, cakap lah dengan orang, sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada kaum keluarga kita. Kita selamatkan negara ini. Dan itu menjadi tanggungjawab yang besar kepada kita. Jadi saya harap kita dapat manfaat sedikit ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka beri peringatanlah. Kena memberikan peringatan itu adalah memberikan manfaat kepada orang beriman. Jadi saya harap saya dapat memberikan sedikit manfaat kepada saudara pada malam ini. Maaf kalau tersalah kasar bahasa dan sebagainya. Sebab biasa kita ni bagi ceramah kan? Hari ini Ghazali, so saya bagi tazkirah pula kan? Saya tazkirah ni boleh lah saya sikit kan? Kena buka kitab balik lah. Tapi yang penting saya rasa seronok kerana message ini saya sampaikan terus tanpa rasa halangan. Dan paling tidak pun saya sampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya maklum, mudah-mudahan kita akan dipimpin, diberi hidayah oleh Allah SWT untuk bersama-sama menjadikan negara kita ini negara yang baik. Sekali lagi saya ulang, negeri yang mendapat baldatun thayyibah itu negeri yang baik. Warabun ghafur, mendapat keampunan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua-semua mendapat manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.